Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jama'ah anna ad-dina wal imana qawlun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih wa anna al imana yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa din dan iman adalah ucapan dan perbuatan, yaitu ucapan qalbu dan lisan serta perbuatan qalbu, lisan dan al-jawarih, anggota tubuh. Wa annal iman yazidu bi ta'ah, dan bahwa iman bertambah dengan sebab ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Nah, sampai di sini definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah adalah qaul wa amal, ucapan dan perbuatan. Yazidu, dapat bertambah. Wa yanqus, dan dapat berkurang. Nah, ini merupakan pengertian iman dengan pengertian yang luas, atau ini merupakan definisi iman dengan pengertian yang luas. Sebab kata iman di dalam syariat memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama adalah iman, pengertian dengan pengertian yang sempit, yang mencakup keyakinan-keyakinan batin saja, yaitu rukun-rukun iman dan segala rinciannya. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Umar bin Khattab, yang juga dikenal dengan hadis Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalath maratib, tiga tingkatan dinul Islam, agama Islam. Yang pertama adalah martabatul Islam. Ad-din, tingkat yang pertamanya adalah al-Islam. Tingkat yang keduanya adalah al-iman. Dan al-martabatul thalithah, yang ketiga adalah al-ihsan. Maka yang dimaksudkan dengan iman di sini adalah pengertiannya yang sempit, yang mencakup keyakinan-keyakinan batin saja. Demikian juga Islam yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah Islam dengan pengertian yang sempit, yang mencakup amalan-amalan zahir, lahiriah. Kemudian pengertian iman yang kedua adalah pengertian yang luas, yang mencakup lahir dan batin. Iman, pengertian iman yang mencakup al-qulub, keyakinan dan amalan qalbu atau hati atau batin, serta mencakup qaul, ucapan dan amalan zahir, lahiriah. Inilah yang dimaksud di dalam pembahasan kita saat ini di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, pengertian iman yang luas, yang mencakup lahir dan batin, keyakinan hati, amalan hati, demikian juga ucapan lisan dan perbuatan lahiriah. Semuanya mencakup semua bagian dari dinul Islam. Naam. Telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya pengertian iman secara bahasa. Kemudian mulai kita pelajari pengertian iman secara istilah. Sekali lagi, pengertian iman secara istilah dengan pengertiannya yang luas. Ya. Sehingga secara bahasa iman yaitu at-tasdiq ma'al istijabah. Pembenaran yang disertai dengan istijabah. Menyambut, menerima dan melaksanakan, tunduk. Adapun iman secara istilah, untuk memudahkan bisa kita katakan seperti tadi, ada pengertian iman yang sempit dan ada pengertian iman yang luas. Dan yang sedang kita pelajari adalah pengertian iman yang luas. Nah, iman dengan pengertian yang luas yaitu qaul wa amal, yazidu wa yanqus, ucapan dan perbuatan yang dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Naam. Apa yang dimaksud dengan qaul atau ucapan? Yang dimaksud dengan qaul dirinci oleh penulis rahimahullah sendiri yaitu qaulul qalbi wal lisan. Ucapan qalbu dan ucapan lisan. Dan apa yang dimaksud dengan amal? Yang dimaksud dengan amal atau perbuatan yaitu amalul qalbi, perbuatan qalbu, amalan qalbu, wal lisan, perbuatan lisan, wal jawarih, dan perbuatan jawarih, anggota-anggota tubuh yang nampak seperti tangan dan kaki. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu apa yang dimaksud dengan qaulul qalb, qaulul lisan, amalul qalb, amalul lisan, dan amal al-jawarih. Yang dimaksud dengan qaulul qalb, ucapan qalbu, adalah jumlatul i'tiqadat allati takunu fil qalb, adalah keyakinan-keyakinan i'tiqad yang ada di dalam qalbu. Ya, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam qalbu. Nah, mencakup apa saja? Ya, ini mencakup keyakinan terhadap keenam rukun iman disertai dengan semua rinciannya. Nah, demikian juga termasuk di dalam qaulul qalb adalah keyakinan bahwa dia terikat dengan perintah-perintah serta larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan bahwa seseorang itu terikat dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, meyakini bahwa saya termasuk yang diperintahkan, yang ditujukan kepada mereka perintah-perintah ini, yang ditujukan kepada mereka larangan-larangan ini di dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga meyakini tentang rukun-rukun iman beserta segala rinciannya. Demikian pula meyakini bahwa dia terikat dengan perintah-perintah dan larangan yang ada di dalam syariat. Adapun yang dimaksud dengan qaulul lisan, ucapan lisan. Yang dimaksud dengan ucapan lisan adalah ucapan dua kalimat syahadat. Ucapan dua kalimat syahadat. Alladhi yadkhulul abdu bihil Islam. Yang mana seorang hamba dengannya masuk Islam. Itu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian amalul qalb. Yang ketiga adalah amalan qalbu. Apa itu amalan atau perbuatan qalbu? Di sana ada qaulul qalb, ucapan, perkataan qalbu, dan di sana ada amalul qalb, perbuatan qalbu. Yang dimaksud dengan amalul qalb, perbuatan qalbu, ya, adalah setiap gerakan atau gerak-gerik qalbu, harakatul qulub, perbuatan-perbuatan qalbu, gerakan-gerakan qalbu, yang itu bukan keyakinan, yang itu bukan akidah atau keyakinan. Di antara amalan qalbu adalah niat dan keikhlasan. Niat dan keikhlasan itu bukan akidah, melainkan amal al-qalb, amalan qalbu. Demikian juga di antara amalan qalbu adalah as-sabr, kesabaran, bersabarnya qalbu, yaitu ya, seseorang apa, hatinya tidak berkeluh kesah dan murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak membenci, tidak murka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk amalan-amalan qalbu adalah at-tawakkul, tawakalnya qalbu kepada Allah, bersandarnya qalbu kepada Allah di dalam segala urusan. Demikian pula al-mahabbah, rasa cinta. Qalbu mencintai. Mencintai siapa? Mencintai siapa saja dan apa saja yang Allah cintai, yang diperintahkan oleh Allah untuk kita cintai. Di antaranya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala sendiri. Demikian juga mencintai perbuatan-perbuatan yang Allah cintai, kita harus mencintainya juga. Demikian juga mencintai makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah yang Dia cintai, para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh, para wali Allah. Ini termasuk amalan qalbu. Kemudian termasuk amalan qalbu juga adalah ar-raja, rasa harap kepada Allah, mengharapkan karunia Allah, mengharapkan ampunan Allah. Demikian pula al-khauf dan al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh amalan qalbu, sehingga amalan qalbu itu bukan i'tiqadat, bukan keyakinan-keyakinan, bukan berita-berita yang diyakini. Sebab i'tiqadat maksudnya adalah suatu berita, kabar yang wajib diyakini, yang wajib dibenarkan dan diyakini. Adapun amalan qalbu, yakni gerakan-gerakan hati itu sendiri untuk mencintai, untuk berniat, untuk bersabar, bertawakal, takut kepada Allah dan semisalnya. Kemudian yang keempat adalah amalul lisan. Nah, apa yang dimaksud dengan amalan lisan? Padahal tadi sudah disebutkan qaul al-lisan, ucapan lisan. Kemudian disebutkan lagi amalul lisan. Yang dimaksud dengan amal al-lisan adalah setiap ucapan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diucapkan, dilafalkan, selain dua kalimat syahadat. Sebab dua kalimat syahadat itu ya, merupakan qaulul qalb, masuk di dalam istilah qaul, ucapan qalbu. Adapun ucapan-ucapan yang diperintahkan untuk diucapkan, maka itu termasuk amal al-qalb secara istilah. Kemudian Yang terakhir, yang kelima adalah amal al-jawarih, amalan perbuatan anggota-anggota tubuh yang nampak seperti tangan dan kaki. Demikian pula mata dan telinga. Itu amalan-amalan al-jawarih, anggota tubuh yang nampak. Naam. Sehingga itulah yang dimaksud dengan qaul wa amal. Iman itu adalah qaul wa amal, ucapan dan perbuatan. Ucapan apa? Perbuatan apa? Jawabannya adalah ucapan qalbu dan lisan, dan perbuatan yaitu perbuatan qalbu, lisan dan al-jawarih, anggota-anggota tubuh yang nampak. Naam. Terkait dengan hal ini, para ulama salaf berbeda-beda di dalam mengungkapkan definisi iman. Sebagian mereka menyebutkan seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah, iman yaitu qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Kemudian ungkapan yang lain, sebagian ulama salaf mengatakan iman yaitu qaul wa amal wa niyah, ucapan, perbuatan dan niat. Nah, ungkapan yang lain lagi, iman yaitu qaul wa amal wa niyah wa tiba'us sunnah, ucapan, perbuatan, niat dan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Nah, ini sebagian dari ungkapan-ungkapan para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama salaf, di dalam mendefinisikan iman. Ya. Perbedaan-perbedaan ini hanya perbedaan ungkapan saja. Tetapi jika benar-benar disederhanakan, maka iman sebagaimana yang dikatakan oleh penulis rahimahullah di sini, yaitu qaul wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Hanya saja sebagian ulama ya, menyebutkan cakupan yang lain dari iman yang sebenarnya itu masuk di dalam qaul atau masuk di dalam amal. Tapi kenapa disebutkan sebagai tanbih? Ya, sebagai tanbih, pengingat agar diperhatikan. Kenapa agar diperhatikan? Ada sebab-sebab tertentu. Para ulama biasanya menghadapi ya, syubhat-syubhat tertentu atau kesesatan-kesesatan tertentu, sehingga perlu diberi tanbih, perlu ditekankan dan ditegaskan, disebutkan secara tersendiri di dalam definisi iman ya, seperti kata niat atau menambahkan kata ittiba'us sunnah ya, melihat kondisi. Melihat kondisi siapa yang dihadapi oleh mereka atau bagaimana keadaan mereka saat itu. Tetapi sebenarnya niat itu masuk di dalam qaul wa amal. Ittiba'us sunnah juga masuk di dalam qaul wa amal. Naam. Nah, intinya kalau benar-benar disederhanakan, maka iman yaitu qaul wa amal, ucapan dan perbuatan. Nah, ucapan qalbu dan lisan, dan amal ada tiga, yaitu amalan qalbu, amalan lisan dan amal al-jawarih. Nah, terkadang para ulama menjadikan amal lisan dan qaul lisan menjadi satu karena sama-sama ucapan sebenarnya. Amalan lisan juga sebenarnya berupa ucapan, Sebab amalan lisan yang dimaksud di sini adalah ucapan-ucapan yang diperintahkan oleh Allah selain dua kalimat syahadat, sehingga sama saja ucapan lisan. Sehingga terkadang para ulama mengatakan iman adalah qaul wa amal. Qaul yaitu qaulul qalbi wal lisan, dan amal yaitu amal lis amal qalbu atau amalul qalbi wal jawarih. Qaul ada dua, yaitu qaul qalb, ucapan qalbu, dan qaulul lisan, ucapan lisan. Demikian pula amal hanya dua, ya masing-masing dua. Amal juga dua, yaitu amalul qalbi wa amal al jawarih, tanpa menyebutkan amal al lisan, sebab amalul lisan juga sebenarnya merupakan qaul, ucapan, sehingga dijadikan menjadi satu dengan qaul al lisan. Sehingga qaulul lisan mencakup dua kalimat syahadat dan ucapan-ucapan lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin perlu kita fahami, ya, perlu kita fahami keempat atau kelima hal ini, yaitu qaulul qalbi, qaul lisan, amalul qalbi, amalul lisan, amalul jawarih. Ini lima atau empat dengan menyederhanakan amalul qalb, qaulul qalbi, qaul lisan, amalul qalbi, amalul jawarih. Keempat hal ini juga diistilahkan oleh para ulama, disebut oleh para ulama sebagai arkanul iman, rukun-rukun iman, dalam arti pilar-pilar keimanan, ya, yang mana iman tidak akan terbangun dan terwujud kecuali dengan qaulul qalb, qaulul lisan, amalul qalb, dan amal al-jawarih. Seringkali yang kita fahami dan rukun-rukun iman adalah rukun iman yang enam. Nah itu benar, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Tetapi rukun iman yang enam itu dengan melihat substansinya, isinya, isi yang diimani, hal-hal yang diimani, hal-hal yang diyakini. Namun rukun-rukun iman itu ada empat, yaitu qaulul qalbi, qaulul lisan, amalul qalbi, amalul jawarih. Ini dengan melihat, ya, bentuknya iman itu ada yang berupa qaulul qalb, ada yang berupa qaulul lisan, ada yang berupa amalul qalb, dan ada yang berupa amal al jawarih. Dan melihat bentuknya, dengan melihat bentuknya dan cakupannya. Sehingga keempat hal ini juga merupakan arkanul iman, dalam arti pilar-pilar keimanan. Jika tidak terwujud semuanya, ya, semuanya tidak ada, atau hanya sebagiannya yang ada, yang terwujud, maka iman seseorang tidak sah. Iman seseorang tidak sah. Ya. Seseorang yang tidak memiliki qaulul qalb, ucapan qalbu sama sekali, yakni tidak memiliki keyakinan terhadap rukun-rukun iman yang enam, ya, berarti dia tidak dikatakan mukmin, dia orang yang kafir. Demikian juga orang yang sama sekali tidak memiliki qaul al-lisan, ya, termasuk dua kalimat syahadat, tidak mau mengucapkannya, ya, kecuali kalau memang orangnya bisu, maka diberi udzur. Ya, tapi dia mampu berbicara, tidak mau mengucapkan qaulul lisan, tidak memiliki qaulul lisan sama sekali, termasuk dua kalimat syahadat, berarti dia bukan mukmin. Tidak memiliki qaulul lisan sama sekali. Demikian juga seorang yang tidak memiliki amalul qalbi sama sekali. Ya. Tidak pernah takut kepada Allah, tidak pernah bertawakal kepada Allah, tidak pernah ini dan seterusnya dari amal qalb, dia juga bukan mukmin. Demikian juga amal al-jawarih, amal al-jawarih. Ya, orang apa namanya yang tidak memiliki amalan anggota tubuh yang nampak, amalan zahir sedikit pun. Ini secara teori, tetapi secara kenyataan ya sangat sulit untuk mengatakan seseorang ini tidak pernah melakukan amalan apapun. Sangat sulit. Yang namanya seorang mukmin ya pasti dia ya namanya seorang mukmin pasti dia telah mengerjakan amalan-amalan walaupun sedikit. Ya, seandainya demikian. Yang jelas itu tadi sekedar teori untuk kita fahami bahwa keempat hal ini merupakan rukun-rukun iman, dalam arti pilar-pilar keimanan. Tidak akan terwujud keimanan kecuali dengan adanya keempat hal ini seluruhnya. Ada qaulul qalb, ada amalul qalb, dan ada amal al-jawarih. Kemudian kita pelajari kembali keempat hal tersebut atau kelima hal tersebut dengan membagi al-lisan jadi qaulul lisan dan amalul lisan. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ucapan qalbu, qaulul qalbi itu bagian dari iman. Nah, sekarang dalil-dalilnya. Tadi teorinya untuk kita fahami. Berikutnya adalah dalil-dalilnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa qaulul qalb itu minal iman, bagian dari iman, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Ya. A'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha, cabang yang tertingginya adalah qawl la ilaha illallah. Cabang keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Dan yang terendahnya adalah imatatul adha anil tariq, menyingkirkan gangguan, rintangan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu yang syar'i itu bagian atau satu cabang dari keimanan. Nah, mana dari hadis ini yang menjadi dalil bahwa qaulul qalb itu minal iman, ucapan qalbu termasuk iman? Jawabannya adalah pada kalimat a'laha qawlu la ilaha illallah, cabang keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Perlu kita fahami bahwa kata qala, yaqulu, qul, katakanlah, dan semisalnya di dalam dalil, maka yang dimaukan dengannya ya, maka yang dimaukan dengannya adalah qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Ketika Nabi SAW mengatakan cabang keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, bukan maksudnya hanya mengatakan secara lisan la ilaha illallah lalu itu menjadi cabang keimanan yang tertinggi. Tidak. Yang dimaksud adalah mengucapkan dengan lisan, jelas. Demikian pula dengan hati. Hati mengucapkan, yakni mengikrarkan, meyakini benarnya makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah ketika dia mengucapkannya secara lisan. Qaulul qalb a'laha qawlu la ilaha illallah. Naam. Kemudian di antara dalil bahwa qaulul qalb itu juga bagian dari iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman. Tetapi katakanlah aslamna, katakanlah oleh kalian kami telah berislam, masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, namun iman belum masuk di dalam kalbu-kalbu kalian. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, namun iman belum masuk ke dalam kalbu-kalbu kalian. Menunjukkan apa yang ada di dalam kalbu, di antaranya adalah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, ya, ucapan-ucapan kalbu, itu bagian dari iman. Sebab Allah mengatakan iman belum masuk ke dalam kalbu kalian, belum masuk. Semestinya iman itu ada juga di dalam kalbu kalian. Demikian pula semisal dengan ayat ini adalah hadis, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah atau fi qalbih. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam kalbunya. Nah ini berarti iman juga ada di dalam kalbu. Ya, qaul al-qalb. Kemudian, adapun dalil bahwa qaulul lisan, ucapan lisan, itu juga bagian dari iman. Bagian dari iman adalah hadis yang tadi kita sebutkan, a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Yani ucapan dengan qalbu seperti tadi, demikian juga ucapan dengan lisan. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa iman, ya, di antara keimanan itu adalah qaulul qalb. Ya, demikian juga qaulul lisan. Hadis ini menjadi dalil untuk qaulul qalb dan qaulul lisan. Kemudian, ya, di sana masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan semacam itu, bahwa qaulul lisan itu juga bagian dari iman. Ya, seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, qulu amanna billahi. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengatakan amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim dan seterusnya. Memerintahkan kita untuk mengatakan, termasuk mengatakan secara lisan, kami beriman kepada Allah, ya, dan seterusnya. Kemudian, di antara dalil, atau mungkin kita lanjutkan amal al-qalb, di antara dalil yang menjadi, yang atau yang menunjukkan bahwa amalul qalb itu juga bagian dari iman, ya, amalul qalb, perbuatan qalbu, itu bagian dari iman, ya, adalah hadis yang juga tadi kita sebutkan. Sebab Nabi SAW mengatakan a'laha qawlu la ilaha illallah, cabang keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini dalil untuk qaulul qalb dan qaulul lisan sekaligus. Ya. Adnaha imatatul adza 'ala at-tariq, dan yang terendahnya, cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu satu cabang dari keimanan. Mana dari tiga kalimat ini yang menjadi dalil untuk amal qalb? Jawabannya adalah kalimat yang ketiga, yang terakhir. Al-haya syu'batum minal iman. Haya, ya, merupakan amal qalbi, amalan qalbu, perbuatan qalbu, rasa malu. Ya, rasa malu itu satu cabang dari keimanan. Oh, berarti amalan qalbu itu juga bagian dari iman. Iman itu juga mencakup amalan-amalan qalbu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-haya. Demikian juga amalan-amalan qalbu yang lain. Kemudian di sana masih ada dalil-dalil yang lain, kita persingkat saja. Kemudian amal al-lisan. Ya, dalil-dalil amalan lisan itu juga bagian dari iman. Ya, sama dengan dalil-dalil ya yang menunjukkan ya bahwa qaulul lisan itu bagian dari iman. Sebab amalul lisan ini juga sering ya dijadikan satu dengan qaulul lisan, sama-sama ucapan yang diucapkan dengan lisan. Ya. Seperti tilawatul Quran, membaca Al-Quran, berzikir itu ucapan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal al-jawarih. Ini yang kelima. Amalan jawarih, anggota-anggota tubuh yang nampak, ini juga bagian dari iman. Apa dalilnya? Dalilnya di antaranya adalah hadis tadi. Jika kita menghafal hadis tadi sekaligus memahaminya dengan baik, maka hadis tersebut sudah sangat membantu kita ya untuk berargumen di dalam definisi iman ini. Iman qaul wa amal. Disebutkan di dalam hadis tersebut, wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Ya. Dan cabang keimanan yang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan, rintangan, entah itu kayu, pohon, batu, paku, dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk ucapan, qalbu atau lisan? Tidak. Apakah itu termasuk amalan qalbu? Juga tidak. Imatatul adha, menyingkirkan gangguan dari jalan, termasuk amal al-jawarih. Perbuatan anggota tubuh lahiriah yang nampak. Hanya saja kata Nabi SAW itu adnaha, cabang keimanan yang terendahnya. Tetapi setidaknya ini menunjukkan bahwa iman itu juga mencakup amalan-amalan anggota tubuh yang nampak. Amalan anggota tubuh yang nampak itu bagian dari iman. Bagian dari iman. Termasuk di dalam definisi iman. Amalan anggota tubuh yang nampak dengan tangan, kaki, dan lain sebagainya. Demikian pula di antara dalil yang juga menunjukkan bahwa iman mencakup amal al-jawarih, amalan anggota tubuh yang nampak, adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut salat, ya, salat yang itu merupakan amalan jawarih, anggota tubuh yang nampak, ya, dengan istilah iman, menunjukkan bahwa salat itu bagian dari iman. Demikian pula terfahami amalan-amalan anggota tubuh yang lain itu juga bagian dari iman. Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan istilah iman di dalam surat Al-Baqarah. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa taala ya sama sekali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama menerangkan yang dimaksud dengan iman di sini adalah salat. Jadi Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang Allah istilahkan dengan iman. Berarti salat itu bagian dari iman. Demikian juga amalan-amalan anggota tubuh yang lain. Sebagaimana penafsiran tersebut didukung dengan konteks ya ayatnya. Ya, ayatnya tentang sholat, ya, perubahan kiblat di dalam sholat. Ya, maka para sahabat ya, mempertanyakan dan mengkhawatirkan bagaimana dengan sholatnya kaum muslimin yang sudah wafat. Dahulu mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah, karena memang syariatnya demikian dulu, diperintahkan ke Baitul Maqdis. Tetapi sekarang kiblatnya sudah diubah. yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat ini, menenangkan para sahabat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni salat kalian. Naam. Kemudian di sana juga ada dalil yang mencakup semua hal ini. Iman itu berupa qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wa amal al jawarih. Dalil tersebut adalah ijma'. Para ulama telah menukilkan adanya ijma'. Ijma' para sahabat dan ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa yang namanya iman itu mencakup qaul wa amal, ucapan dan perbuatan. Ucapan hati dan ucapan lisan, perbuatan hati dan perbuatan al-jawarih, anggota-anggota tubuh yang nampak. Nah, di antara para ulama tersebut yang telah menukilkan adanya ijma', kesepakatan, konsensus, adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Abi Hatim Al-Lalika'i, Ibnu Taimiyah, dan para ulama lain yang berjumlah banyak. Naam. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga menukilkan ijma' demikian. Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, tuftul amsar walaqitu aktsara min alfi rajulin min ahli al-ilm kulluhum yaqulu al-imanu qawlun wa 'amal yazidu wa yanqus. Tuftul amsar, aku telah berkeliling dunia, berkeliling ke berbagai tempat, dan aku berjumpa dengan lebih dari 1000 orang ulama. Mereka semua mengatakan iman itu adalah qaul wa amal, ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Sehingga ijma' yang ada tidak hanya ijma' bahwa iman itu adalah qaul wa amal, tetapi juga ijma' bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian setidaknya ada dua kelompok yang bertentangan dengan ahli sunnah, menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam definisi iman ini. Iman adalah qaul wa amal. Kelompok yang pertama adalah al-murji'ah. Kelompok yang pertama adalah al-murji'ah. Nah, siapa mereka al-murji'ah dan bagaimana keyakinan mereka? Nah, al-murji'ah, ya, seseorang dikatakan murji'ah minimalnya ketika meyakini ada salah satu dari keempat hal tersebut bukan bagian dari iman. Meyakini salah satu atau lebih dari keempat hal tersebut bukan bagian dari iman. Ya. Yaitu apa keempat? Ya, keempat hal yang tadi kita pelajari, iman itu adalah qaulul qalbi dan qaulul lisan, amalul qalbi dan amal al-jawarih. Ya, amal al-lisan dan amal dan qaul al-lisan kita jadikan satu. Barang siapa yang mengeluarkan sebagian darinya atau seluruhnya bahkan dari definisi iman, berarti dia adalah murji', seorang yang berkeyakinan murji'ah. Kemudian al-murji'ah bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat sesuai dengan keparahan keyakinan mereka. Yang pertama, murji'ah yang pertama, yang paling parah adalah Murji'ah ekstrim al-ghulah yang meyakini bahwa iman itu adalah ma'rifatul qalbi faqat. Ma'rifah, pengetahuan qalbu saja. Sekedar pengetahuan qalbu. Ya. Adapun ucapan lisan bukan bagian dari iman. Amalan qalbu bukan bagian dari iman. Amalan anggota tubuh apalagi juga bukan bagian dari iman. Iman itu sekedar ma'rifah. Ya. Mengetahui. Nah, keyakinan mereka ini ya, menunjukkan bahwa mereka itu tidak mengharuskan tasdiq. Iman itu tidak mengharuskan adanya tasdiq, pembenaran, keyakinan. Karena iman itu sekedar ma'rifah. Ya. Dan pembenaran atau tasdiq itu lebih daripada sekedar ma'rifat. Ma'rifat itu sekedar tahu, walaupun tidak mesti dijadikan sebagai keyakinan. Tidak mesti dibenarkan, tapi tahu. Tapi tidak ya, menggerakkan hatinya untuk meyakininya. Tidak mesti menggerakkan hatinya untuk meyakininya. Sekedar tahu saja. Ini Murji'ah yang paling ekstrim. Mengatakan bahwa al-iman itu sekedar ma'rifatul qalb. Pengetahuan di dalam qalbu. Nah. Kemudian termasuk Murji'ah yang ekstrim juga yang berikutnya adalah Murji'ah yang meyakini bahwa iman itu sekedar qaulul qalb. Keyakinan di dalam qalbu. Ya. Keyakinan di dalam qalbu. Di dalam hati. Nah, keyakinan di dalam qalbu atau di dalam hati. Ini berbeda dengan Murji'ah yang pertama tadi. Murji'ah yang pertama tadi mengatakan iman itu sekedar ma'rifat. Ya, sekedar ma'rifat. Ini pengetahuan. Adapun yang kedua, iman itu adalah qaulul qalb. Lebih daripada sekedar ma'rifat, pengetahuan. Tetapi juga qaulul qalb, pengetahuan yang diucapkan, yakni diikrarkan di dalam hati sebagai keyakinan. Ya, sehingga ada unsur tasdiq, tidak sekedar ma'rifah. Kemudian Murji'ah macam yang berikutnya adalah al-Qurramiyah. Al-Qurramiyah. Al-Qurramiyah mengatakan iman itu nutqun bil lisan, qaulul lisan faqat. Iman itu sekedar ucapan dengan lisan. Sekedar ucapan dengan lisan. Ya. Sehingga qaulul qalb tidak masuk dalam definisi iman. Amalul qalb tidak masuk dalam definisi iman. Amalul jawarih juga tidak masuk dalam definisi iman. Ya. Konsekuensi keyakinan Qurramiyah adalah orang-orang munafik dengan nifak akbar itu mukmin, beriman. Kenapa? Karena orang-orang munafik ya setidaknya mereka itu mengucapkan ucapan-ucapan lisan yang diperintahkan di dalam Islam, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat dalam keadaan mereka tidak meyakini benarnya makna dua kalimat syahadat. Ya, mereka hanya menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran. Kemudian kelompok Murji'ah yang lain adalah ya, Murji'atul Fuqaha. Murji'ah al-Fuqaha. Murji'ahnya para ahli fiqih. Ya, para ahli fiqih ya seperti siapa? Seperti Al-Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan selainnya. Murji'atul Fuqaha ini Murji'ah yang paling mending. Ya. Bagaimana keyakinan mereka di dalam definisi iman? Mereka mengatakan iman yaitu ya, qaulul qalbi, qaulul lisan, dan amalul qalb. Sudah, hanya itu. Ya. Iman itu hanya ucapan qalbu, ucapan lisan, dan amalan qalbu. Sudah, itu saja. Adapun amalul jawarih, ya, amalan anggota-anggota tubuh yang nampak, ya, seperti sholat dan lain sebagainya, itu bukan bagian dari iman, tidak masuk dalam definisi iman. Ini murji'ah fuqaha. Nah, tidak masuk dalam definisi iman, ya, amalan-amalan anggota tubuh yang nampak, sehingga mereka tetap dihukumi murji'ah. Kenapa? Ya, karena mengeluarkan sebagian dari pilar-pilar keimanan dari definisi iman. Nah, namun perbedaan, ada perbedaan, ya, antara keyakinan murji'atul fuqaha dengan murji'ah-murji'ah yang lain. Sehingga mereka murji'ah yang paling mending, walaupun mereka murji'ah, tetap dikatakan murji'ah. Keyakinan mereka adalah keyakinan yang bid'ah. Ya. Adapun terkait dengan orang-orangnya, ya, mungkin memiliki uzur, ya, banyak uzur. Yang jelas keyakinan tersebut adalah keyakinan bid'ah. Murji'atul fuqaha, ya, murji'atul fuqaha, ya, itu menyelisihi keumuman murji'ah yang lain dalam hal apa? Dalam hal al-a'mal. Murji'atul fuqaha meyakini bahwa al-amal, amalul jawarih, amalan-amalan anggota tubuh yang nampak, walaupun tidak masuk di dalam definisi iman, namun lazimah li imanil qalb, itu merupakan konsekuensi keimanan yang ada di dalam qalbu. Harus, ya, harus mengerjakan, ya, amalan-amalan anggota tubuh yang nampak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk dalam definisi iman, tapi harus sebagai konsekuensi keimanan. Bukan sebagai bagian dari iman, tapi sebagai konsekuensi iman. Konsekuensi seseorang beriman, ya, dia harus mengerjakan amalan-amalan anggota tubuh yang nampak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pelakunya berhak afan, dan orang yang meninggalkannya, meninggalkan amalul jawarih, ya, meninggalkan amalul jawarih, ya, berhak mendapatkan hukuman, berhak mendapatkan hukuman. Ini secara garis besar, secara global seperti itu, ya. Jadi murji'atul fuqaha, walaupun tidak memasukkan amalul jawarih di dalam definisi iman, namun mereka tetap meyakini bahwa amalul jawarih, amalan-amalan anggota tubuh yang nampak, yang lahiriah, itu harus sebagai konsekuensi keimanan, sebagai konsekuensi iman, walaupun bukan bagian dari iman. Sehingga orang yang meninggalkan amalul jawarih, ya, maka dia berhak mendapatkan apa? Hukuman dan celaan. Ini secara global seperti itu. Nah, adapun keumuman murji'ah yang lain, ya, di samping mengatakan, ya, di samping mengatakan amalan qalbu atau afwan amalul jawarih bukan bagian dari iman, ya, juga orang yang meninggalkannya, meninggalkan amalul jawarih, itu tidak berhak mendapatkan apa? Tidak berhak mendapatkan hukuman dan celaan. Itu perbedaannya. Jadi orang-orang murji'ah, kelompok-kelompok murji'ah, selain murji'atul fuqaha, itu sangat-sangat menggampangkan permasalahan amal al-jawarih, amalan anggota tubuh yang nampak, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan lahiriah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga apa? Ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah enggak masalah kalau dilanggar. Enggak masalah. Ya, ini Murji'ah, kelompok-kelompok Murji'ah selain Murji'ah al-Fuqaha. Ya, sehingga sangat mengerikan keyakinan Murji'ah itu. Ya. Mungkin masih banyak ya di sekitar kita orang yang memiliki keyakinan Murji'ah. Mereka mengaku muslim, menyatakan berislam, tetapi memiliki keyakinan irja, murji atau murji'ah, sehingga mengatakan yang penting apa yang ada di dalam hati. Ya, disuruh sholat, yang penting ya iman itu kan ada dalam hati, ketakwaan di dalam hati. Ya, Islam krentek ya, itu berbahaya. Itu keyakinan yang bid'ah. Kemudian murji'atul fuqaha, ya, itu paling mending, ya, murji'ah yang paling mending, paling ringan, ya, sebab murji'atul fuqaha itu sepakat dengan ahli sunnah wal jamaah, ya, di dalam satu hal. Murji'atul fuqaha sepakat dengan ahli sunnah wal jamaah di dalam satu hal, ya, yaitu apa? Yaitu murtakibul kabirah la yakhruju minal iman bal huwa tahtal masyi'ah bi khilafil murji'atil ghulah faqalu la yadhurru ma'al imani dhanbun. Ya, bahwa pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar, dosa besar itu ya bisa dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Pelaku dosa besar, ya, itu di bawah kehendak Allah. Ya, jika Allah berkehendak maka Allah akan, jika Allah berkehendak untuk mengampuninya maka Allah ampuni. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya maka Allah azab. Ya. Tidak seperti keumuman murji'ah yang mengatakan apa aman-aman saja. Yang penting hatinya beriman, lisannya mengucapkan amal al-jawarih, tidak masalah. Ya. Sehingga tetap terancam dengan hukuman walaupun masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Masih terancam. Ya. Berbeda dengan ghulatul murji'ah, murji'ah lain yang ekstrim. Mereka meyakini la yadhurru ma'al imani dhanbun. Dosa apapun, meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman itu tidak bermasalah. Ya, tidak bermasalah, tidak berbahaya. Ya. Selama sudah beriman. Jadi kalau murji'atul fuqaha meyakini ya bermasalah. Memang amalan, amalul jawarih, amalan lahiriah itu bukan bagian dari iman, tidak masuk dalam definisi iman, tapi kalau dilanggar ya bermasalah, berbahaya, bisa mendapatkan hukuman. Adapun ghulatul murji'ah, murji'ah yang ekstrim seperti tadi, meyakini bahwa ya, orang yang melanggar amalan jawarih, amalan lahiriah, ya, maka apa? Tidak masalah, tidak terancam. Tidak berada di dalam ancaman apapun, aman-aman saja, yang penting sudah beriman dengan kalbunya, dengan lisannya, aman saja, tidak masalah. Yang penting sudah beriman, sudah mukmin, ya sudah aman. Nah, ini seputar murji'ah. Namun bukan berarti ya perselisihan antara ahli sunnah wal jamaah dengan murji'atul fuqaha itu sekedar perselisihan yang ringan, ya, hanya sekedar perbedaan di dalam mengungkapkan, tidak. Tetap ada perbedaan-perbedaan yang itu menjadi perselisihan kuat antara ahli sunnah wal jamaah dengan murji'atul fuqaha. Dan insya Allah akan kita pelajari tentang hal itu lebih lanjut di pertemuan berikutnya, sekaligus kita pelajari tentang kelompok yang kedua yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam definisi iman. Kelompok yang kedua